Sabar dulu. Tak turuti bro. Terlalu mahal harus ku bayar kekuranganmu dengan air mata. Oh, dengan air mata. Thank you. Terima kasih. Simpan cintamu di balik Ditelasaken nggih Mas. Matur suwun. Terima kasih, Bos. Oke, oke. Tolong dong. Tolong dong. Tolong dong. Aduh. Kok kayak gini sampean? Iya Mas ya. Iya, cantik dan ganteng Dendra. Ucapkan I love you Banggi, monggo. Iya. I love you Banggi. Kurang semangat kayaknya. I love you Banggi. Yeah. Aman, coba dua jari diangkat semuanya. Bersama Dendra ini request dari Anda juga semuanya. Insya Allah buat Anda semuanya request. Isyarat cinta. Cinta. Bos-bosku, juraganku, jutawan Banggi boleh siap-siap lagi ke depan semuanya ya. Cara cintaku buat Banggi. Ayo Banggi bergoyang semua. Matur suwun, sawer. Thank you. Spesial buat IBD di sini. Kita nyanyi lagi, bro. Jaga yang tak mudah dicuri. usah banyak bicara. Tak panggilkan aktor kondang asli kelahiran kota Budak Gresik. Yang satu ini pantas sekali mendapat acungan dua jari jempol. Ada Ramayana, juga ada Hidayah syuting. Siapa dia kalau bukan Keri Mahesa New Palapa. Sungguh aku tak bisa mengerti, teganya ia mengkhianati. Cintaku padanya terlalu sayang, hatiku padanya ini membuatku patah hati kala ia meninggalkan pergi. Seluruh cinta tercurah padanya, seluruh sayang tertumpah padanya. Palapa Ramayana asik. terangkir akan terobati luka karena patah hati ini. Kecuali ia mau kembali untuk hidup bersamaku lagi, takkan berseni benih cinta lagi. Walaupun datang seribu pengganti, Nyupa Lapa. Boleh dong kasih tepuk-tepuk yang paling rame buat Nyupa Lapa. Langsung aja teman yang kedua bareng Nyupa Lapa. Yeo bro. Tembang terbaru dari Nyupa Lapa, spesial buat SNB-SNB Indonesia. Kita goyang lagi bro. Wasik. Tiap hari ia lalui berkelana seorang diri untuk mencari sesuap nasi, walau belum pasti. Wasik. Namun ia terus mengalah, tak tahu kapan ia makan. Begitulah oh gelandangan berkesedihan, penuh di dalam kesedihan. Nyupa Lapa Ramayana. kisah ini terus terjadi. Liku hidup tiada pasti. Nasibmu wahai gelandangan penuh kesedihan, penuh di dalam kesedihan. Wow, sekali lagi dong kasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat New Palapa di sini bro. Langsung aja teman yang kedua bareng New Palapa. Yeo bro! Tembang terbaru dari New Palapa. Spesial buat SNB-SNB Indonesia. Kita goyang lagi bro! Wasik! Tiap hari ia lalui berkelana seorang diri untuk mencari sesuap nasi walau belum pasti. Wasik. Namun ia terus tahu kapan ia makan. Begitulah oh gelandangan berkesedihan, penuh di dalam kesedihan. Nyumpang lapa Ramayana. yang ini terus terjadi. Liku hidup tiada pasti. Nasibku wahai gelandangan penuh kesedihan, penuh di dalam sekali lagi dong kasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat New Palapa di sini bro. Tentunya masih bersama New Satria, bersama Tommy Soting dan juga ada Fajar Professional Audio. Siapa lagi kalau bukan Gary Mahesa New Satria. Hansong karepno bisa ambiriko selawase yomong ambiriko, tapi keren dimane ceritone wes beto saiki ne riko wes ngono dikong liyo. Hansur karepno bisa ambiriko selawase yomong ambiriko, tapi keren dimane cerito nerepeto saiki ne riko wese kono dikongliyo. Kita goyang lagi bro. siya abot ng sundoso. Tolong belandok sampean goyang, belandok sampean bikin geger. Belandok ya. Iya. Belandok ya Om ya. Betul. Oh, sih. Lah. Nelayan ya? Belandok indah. Oke. Yang di depan ini masih semangat goyangnya? Masih panas ya Mas ya? Aku ya kepanasan nih. Oke.